Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. In تحسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Saderengipun maos tafsir saking kersane pengurus masjid Masjidil Aqsa Menara Kudus benjang dinten Jumat ingkang badhe dateng pengaosan dipun preake dipun preake adat dasar poro sedulur-sedulur sing biasa mremo teng ajeng menara dinten menika sampun wonten izin. Dados mbayangke mobil-mobil mboten saged mlebet, sampun mboten saged mesakaken para sedulur-sedulur sing sami rawuh. Mangke mobil-mobil teng Jember mangke ketepien. Dados Jumat benjang pengaosan prei. Insyaallah pun lajengaken poso tanggal 3 wulan Ramadan. Biasane ngantos tanggal 17 biasane insyaallah ningali tanggalan kinten-kinten awal Ramadan kinten-kinten awal Ramadan jinten Jumat kliwon awal Ramadan nah sedaya kala wau prayugi sanget ngikuti pengumuman saking pemerintah ngenani awal Ramadan lan awal Syawal. Lawingi dinten Kamis pon peringatan hari jadi Kudus wingi. Peringatan hari jadi Kudus ingkang kaping 250 gangsal. pengertian hari jadi kudus gimana nalika cengkaripun almarhum wal maghfurillah Mbah Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Nah, cengkaripun teng Kudus, Kudus dadi kota. Niku jaman Sunan Kudus. Mbah Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq niku keturunan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Priantun saking timur tengah. Saking timur tengah. Dakwah ditugas dakwah wonten ing Indonesia manggon teng Jawi kleres wonten Kudus. Diwasiati kalih gurunipun saking Baitul Muqaddas ken beto boto saking riko iki nek pengetan boto iki kanggo peringatanmu. Nek kowe ku wong timur tengah, saestu ngestokake teng Kudus bangun masjid, lajeng boto niku disalap wonten ing dhuwur pengimaman niku. Dhuwur pengimaman niku mboten asli saking ngriki wonten saking Baitul Muqaddas saking timur tengah. Dakwah wonten ing bumi Indonesia niku nalika jengkar niku tanggal nek bulan Masehi bulan Miladi 23 September lajeng dakwah Islam haniki taktik lan siasah Mbah Sunan Kudus. Ngadepi poso masyarakat Kudus tasih mboten kenal agami Islam niku le dakwah saking sekedhik saking sekedhik. Didamel peramean. Lah peramean menika ngantos sak mangke peramianipun. Wong dodol sembarang dijine. Kangge Kudus ana istilah beduk dandang. Beduk dandang. Nek Semarang liarani dandangan. Niku rame-ramene. Lajeng wonten pengumuman awal Ramadan. Carane ngumumake nek awal Ramadan wong Islam durung pati ana. Oh, no. Nek dicara kaya saiki ndung ana ru'yat anu barang wong Islam wis kuat niku. Niki sih masyarakat isih holor-holor. Niku istilahe beduk menara ditabuh. Niki carane. Nek pas tanggal siji le nabuh sore. Seko bengi tanggal siji Ramadan ring nabuh sore. Nek ana kemungkinan tanggal siji atau tanggal 30 Syaban durung iso ditemtokake terus katoke tanggal bengi. Le ngarani blandrangan. Blandrangan. Nek ana cerita ngeten iku diwaca apa anane aja diwah-wahi blandrangan. Aja diwah-wahi. Ya, carane diwaca apa anane. Padha karo nek 17 Agustus ngeten iku lho. Maca teks proklamasi iku dak oleh wong menara sing maca. Ora angger-anggeran kudu ketua MPR. Amin Rais sing maca. Ana aturane. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini ngono jarane tamban-tamban ora oleh rikat-rikat. Nek wis ngono apa merdeka meneh mboten niku mragakno. Lho niki. Aja diwawahi. Terus ana beduk ditabuh. Saiki ya ditabuh 17 Agustus. Beduk ditabuh nalika merdeka niku dinane Jumat Legi tanggal 9 Ramadan bertepatan 17 Agustus 45 niku tabu beduke terus sing wong Kristen nabu lonceng mulane ya ana lonceng bareng ndek kok pancen ana ngono ora ndung sing loncenge dilereni lho wong ndek kok ngono kok iki meragakno ya diragakno terus ana sirine ya sirine diwaca neh niki nane pemeragaan aja diwahi pemeragaan iku pancen ngono iku dadi mraktekno iku Mbah Sunan Kudus ngalakno dandangan utawa blandrangan beduk dandang dadi masyarakat terus ana poso ana apa nggih sesuk poso sesuk poso terus sing wis do insap do poso sing durung insap ya melu sahur tapi gak poso yo ngoten iki niki carane. Lah saben-saben wali-wali negosi Allah Kembang Sunan Kudus Sunan-sunan liyane niku biasane ana benda pusaka. Kula terangake pisan mengke kono. Ya. Benda pusaka kangge Mbah Sunan Kudus niki sing jelas keris. Keris Mbah Sunan Kudus niku luke songo. Namine keris Cintoko sing dicintani teko wakila Ciptoko sing dicipto teko niku makane tengene tajuk peti lha niki keris Mbah Sunan Kudus niku nate nalika Ratu Solo Pakubuwana kula secilik dipundhut dhateng Solo padahal sing kiat momong keris niku keturunan Mbah Sunan Kudus nalika wekdal kula alit namine Mbah Kiai Ahmad Kamal keturunan Mbah Sunan Kudus ke-12 nek Mbah Asnawi ke-13 samangke Pak Kiai Minan Zuri ke-15 Pak Kiai Khairozat, Pak Kiai Rofiq Hazik niku ke-15 keturunan ke-15 lah niku pusaka niku dibetho teng Solo keris wis dikandhane ora kuat tetep direbut betho teng Solo ceritane sanes wektu wangsul piyambak wangsul mereka dipadosi mboten enten disengguh dicolong tiang digoleki gak ono suwane Kudus keris wis nak Kudus diasta Mbah Kiai Ahmad Kamal teng daleme rumin sakniki pun didekek teng tajuk niki benda-benda pusaka ngeten niki wong Islam ojo berlebih-lebihan ora kena ya. Dihormati ya dihormati sekedar ngormati ning aja berlebih-lebihan niki padha karo Demak Raden Syahid Sunan Kalijogo Raden Syahid niku ramane Sunan Muria Raden Syahid Sunan Kalijogo duwe benda pusaka yaiku sing diarani baju Antakusuma baju Antakusuma nalika kanggo perang ning lawan Majapahit iku baju maju onto kusumo. Niku sering dikumbah. Carane ngumbah terus pundi kula boten ngerti. Sami sekeris kudus Mbah Sunan niku nggih dikumbah. Nek ngumbah dina Senin atau dina Kamis, badane dina Tasyrik. Besar dikumbah. Lah niki perlu kula nerangake kersane wong Islam niki mantep ngono lho. Niki sami jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapundhut wafat niku gadah jubah. Niki diterangkan hadis sahih rawahu Muslim. Jubah jeng Nabi nalika Rasulullah wafat terus di simpen Bu Aisyah. Kanat jubbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Aisyata hatta kubidot. Ngendika Siti Asma. Siti Asma niku Mbak Ayune Bu Aisyah. Putrane Abu Bakar Siddiq. Jubah iki di simpen adikku Aisyah nganti wafat. Faqobat tuha barang wafat terus tak simpen aku. Wa nahnu naghsiluha lil mardo. Jubah iku bentahun tak kumbah. Banyu koloan jubah kanggo nambali para wong sing doloro-loro. Wa nahnu naghsiluha lil mardo. Hadisun sahih rawahu Muslimun. Tengah hadis benda pusaka namanya. Nek ijih kurang mantep nganggo dalil hadis tak dalili Quran. Pengene Quran itu nyandak benda pusaka. Pengene surat Al-Baqarah juz kalih halaman terakhir meh nyandak juz telu. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Surat Al-Baqarah juz kalih. Wa qala lahum nabiyuhum nabine Bani Israil ngendika dicedhi arti terangake tengene tafsir namine Samuel ngenani capres ngenani kerajaan Tolut. Ngenani kerajaan Tolut. Tolut diangkat dadi ratu. Bani Israil kurang mantep. Nek Tolut dadi ratu buktine apa? Nek iku pilihane Gusti Allah. Tanda buktine apa? Idimo nek ngarsane Nabi Syambil. Nabi Syambil wong pancen saking Gusti Allah. Wahyu. Inna ayata mulkihi sak temne tondo bukti nek Tolut sah dadi ratu pilihane Allah. Ayati aku mutabutu bakale peti sing dadi aji-ajimu teko. Teng Quran malah tabut bahasane cara coba peti fihi sakinatum mirabikum nak ngene peti iki ana ketentraman keayeman hati paringane Gusti Allah pangeranmu. Lafale ku cetok fihi sakinatum mirabikum. Nah jero peti ku wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna. Ono tinggalan-tinggalan baqiyah niku tinggalan. Saking Nabi Musa rupa tongkat pentung. Nah, terus pecahan kitab Taurat. wa alqal alwaha. Nalika Nabi Musa nuju duka mergo tentara Bani Israel ditinggal munajat do nyembah pedhit emas. Sing mimpin Nabi Harun diganggu kare Musa Samiri. Nabi Musa bendu terus kitab dibanting. Lah pecahan-pecahan kitab niku teng lebet peti niku. Ini keterangannya Quran. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna, tinggalane Nabi Harun, serban telumpah. Niki namanya benda pusaka. Tapi nek karo kethu-kethu kula, kethu panjenengan ya mboten benda pusaka ya benda biasa, malah malah kira-kira benda buaan. Terus mawon nggih. Iki ini benda pusaka, serbane Nabi Harun, telumpahe Nabi Harun, pentunge Nabi Musa. Niki tengene peti niku. Malah diceritakake ana gambare para nabi niku ceritane. Kok diceritakake aku dhewe ora ngerti ku. Nah, diceritakake gambare nabi mulai Mbah Adam. Lah peti niku gadane Bani Israel. Bani Israel kalah perang karo kaum Amalek sing dipimpin Jalut. Lah peti dirampas. Dirampas karo kaum Amalek pimpinane Raja Jalut. Nah, terus Nabi Syamil diparingi wahyu dening Allah. Kingko nek ada takon tanda buktine nek tolut iku sing sah dadi ratu apa? Kandane peti kungko bali. Tenan peti disimpen Amaliko, di sing nyimpen peti ku masyarakat mencret. Mencret. Oh, mencret. Terus dibuat daerah kampung sing ana petine iku tabut do menceret. Akhire dibuat nonggon alas. Lah tengene Quran diterangake baline petine iku tahmiluhul malaika. Diangkat malaikat. Ini dalil nas soreh. Nas iku keterangan. Nas sangka Quran atau hadis niku nas. Soreh ceto saged diwaos. Mulane kula diduake dalile tengene Quran surat Al-Baqarah juz kali meh nyandak juz tiga. Ini benda pusaka. Akhirnya terus di beto tengah jenge Nabi Syamil disekseni para Bani Israel. Nah, peti ku rahasia lan hikmah peti. Peti ku nek dinggo perang dokok marep menangan. Wong sing nak mburi peti ora mati ku ceritane. Ya mesti kejaba sing dijabut nyawane, mesti niku kersane makin mantep nih. Niku kemenangan. Jadi anggar ape perang peti niku dibeto tengajingan. Cara jane kanggo tumbal iki cara Jawa niku kanggo tumbal. Niki. Lah ngeten niki wong Islam aja berlebih-lebihan. Akidah aja nganti keliru. Sing paring selamat, sing paring kekuatan Gusti Allah. Niki kedah. Dadi mangke mboten ten napa-napa. Mulane kula matur benda berharga, benda pusaka orang nganti diagung-agung kenging nganti ngliwati batas niku sing kleru ya. Nganti disembah-sembah dianus niku sing mboten pareng niku. Tapi benda pusaka wonten-wonten zaman takoni dalil teng Quran juz pira aku dhewe lali wonten-wonten nek lali kondo lali niki. Mangke masyarakat diketesane genah genah. Ya, ini benda pusaka. Lah nek wis nek Quran ngono kudu mantep. Kudu mantep. Ge dhewe nek ramalan. Oh, nek ramalan ya ora kena diyakini 100% mboten kenging. Tapi nek sing ngramal wong apik niku biasane tetes. Ramalan Jawa ana sing diarani ramalan Jayabaya. Pramale kudu kula ngapalno. Ana neh ramalan Ranggawarsita. Pramale Raden Bagus Kiai Burhan. Oh niki wong saleh. Nah, ya ramalane mengenai kepala negara Indonesia niki nek sampean takon makhodhe jawab pos Ahad Legi 27 Desember 1998 halaman 7 nanti maka sampean golek surat kabar jawab pos kula ning apalake wis 6 tahun niki ramalan kenging ngapalno kenging ngapalno kok ora kena kepiye maca maca ya kenging ning aja diyakini 100% nek Quran yakin 100% kullu nafsin dha'iqatul maut kabeh wong urip mesti mati nek wong emoh malaikate piye alah mati tetep mati ndelik malah gelis mati Quran 100% nek ramalan percaya ya kena ora apa-apa. Nah, cuma nyatane tengene jawab pos dieling-eling Ahad Legi 27 Desember 1998 halaman 7. Ini maksud niku tengiriku ramalan Ranggawarsita kepala negara Indonesia yang pertama Satria Ginunjoro Murwokuncoro. Niki pun nanti kula waca nek nika. Satria Ginunjoro Murwokuncoro. Dadi presiden pisanan dibuen Londo, pemerintah Londo. Ngendigul, Flores, Bangkahulu lan liyane. Ning Murwokuncoro terkenal di dunia internasional terutama pidatone yaitu Bung Karno Profesor Dr. Insinyur Soekarno niki juara pidato kelas 3 nomor 3 nomor 1 Hitler Hitler pemimpin Jerman nomor 2 Mussolini pemimpin Italia Hitler niku pidato ceritane, ngeten niki ceritane. 6 jam pidato tanpa tek, ora ana sing brodol. Kekuatane pidato. Mussolini sampai 5 jam. Lah nek Bung Karno mboten ceritane, kula menangi. Jangan sepuh-sepuh menangi Bung Karno. 3 jam, 4 jam tanpa tek. Wong-wong orang brodol niku. Dadi Satria Ginunjoro Murwokuncoro. Presiden sing nomor loro Satria Wibawa kesandung kesampar. Niki. Unine ngoten niku, niki bahasa kraton. Sampai ampun ngowah-ngowahi ya apa unine kono iku? Satria Wibawa kesandung kesampar. Pancen berwibawa tenan. Bisa dadi presiden sangkit sampai 32 tahun. Tapi kesandung kesampar. Nah niki. Nalika kula kampanye niku nek dalu gak wani muleh kula niku. Kula dolanan teng menara badhe marip metu ka omah catur sehat. Kula ali sehat kula niku. Nek sehatku barisak nganti subuh, subuh terus mulih terus turu niku. Nah. Adi nek nok menara ora ora diganggu wong kancane akeh. Kewibawa kesandung kesampar Pak Harto nomor telu Satria Jinumput Sumelaatur ora dipilih langsung ora dipilih lewat DPR MPR jadi wakil presiden presidennya lengser itu dijumput jadi presiden tanpa wakil-wakilan Habibi. Habibi. Cocok ngono lah. Nomor 4 satria piningit hamong tuwa. Piningit ku piye? Ora gelem nyalon. Delalah dicalono dadi. Lah sing nyalono rumangsane wis bas setruk ping pindho dadi pamane dadi presiden lah kek pirang wulan kan medun maneh. Ketemu dadi presiden kuwatir mekaket. Nah, akhire sing nyalono nglengserno kan ngono le. Sapa iku? Gus Dur. Nomor 5 satria lelana tapang rame. Senengane lunga-lunga nglesleni mesam-mesam tapi tapang rame moh ngurusi sing rame-rame sing berat-berat moh 27 Juli moh engko male geger no. Enak mlaku-mlaku lelana tapang rame mega. Nomor 6 satria boyong pambukaning gapura sapa iku bedhek dhewe niki kula ngapalno boyong pambukaning gapura niki niki kula namung sebatas nerangake. Besok nomor 7 satria pinandito sinising wahyu. Nomor 8 satria baja hitam. Niki sing nomor 8 ngapusi kula. Lah ngapusi kandha ngapusi berarti wis tobat. Kenging wajib tobat niki carane. Ngeten iki mboten kenging diyakini 100% mboten kenging. Lho kula nek ulang ngeten nek Quran wajib 100%. Tapi wong akeh sing cocok kuwi wong pancen kiai. Raden Bagus Kiai Buruhani bangsa wali dadi ora sembarangan wong. Ha iku biasane ilham. Ilham. Nah, mulane kudus geger ana tim sukses iki aku meneng. Aku kepengen boyong pambukaning gapura iki cocok ta ora. Mengen ngoten tok niku. Kula kon riwariwi ya mulang moh mbahas niku. Lah niki kok mbahas? Mboten maca. Mboten bahas. Maca apalan. Dadi supaya aja lali apalane kan ngono. Nah, niki ya. Hari jadi wis anu wis lho niki. Nah, niki mulang sithik. Oh, ono aturane. Mulang akeh-akeh ya kesel. Mulang sithik pancen mulang niku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini ayat penting. Uda'u aja'an ngaja'u sira Muhammad ing masyarakat ing umat ila sabili rabbika menuju agamane pangeranmu. Agamane pangeran sapa? Agama apa? Agama agamane pangeran innaddina indallahil Islam. Agamane Gusti Allah siji. Agama Islam, ora ana agama liyane. Liyane Islam agama gawenan. Gawenan. Jadi agamane nabi-nabi mulai Mbah Adam ngantos jeneng nabi kabeh agamane Islam. Nabi Musa agamane Islam, Nabi Isa agamane Islam. Ngantos pun diterangke teng Quran juz 6. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Surat An-Nisa juz 6 lampiran pertama. Ora ono wong kafir kitabi padha go Yahudi Nasrani illa la yu'minan nabihi kejupo pasti percaya ning Nabi Isa qabla mauti sadurunge matine. Niki keterangane tafsir macam-macam antara lain besok Nabi Isa mandap. Mandape Nabi Isa badane dajjal ngamuk. Nabi Isa sementara niki wonten ing langit sab kalih. Tasih sugeng teng riko. Benjing menawi sampun wonten tugas dajal ngamuk Nabi Isa di dawuhi mandap. Tugase Nabi Isa sepisan mejahi dajjal. Tugas nomor kalih motek-motek salib. Salib dipotek-potek sambil dakwah. Nek sing disalib ki dudu aku. Sing ngendika ngoten Nabi Isa. Dadi wong-wong Yahudi Nasrani sing menangi enak. Terus do percaya. Melu bantu motek-motek salib. Niki diterangkan teng hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Nomor tiga, Nabi Isa mimpin agama Islam tapi syariatin jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wong sing do masuk Islam sangko wong Kristen Yahudi do masuk Islam kuatah. Jadi termasuk kuat-kuatnya Islam badane zaman Rasulullah Nabi Wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum nomor kalih nalika Nabi Isa niku kuat-kuatnya agama Islam. Ya niku pun diterangake. Jadi tugasnya Nabi Isa mateni dajjal, modek-modek salib, terus ngembangke agama Islam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku diparingi umur ming 7 tahun. 7 tahun. Lajeng wafat. Wafate dimakomake tengene makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sing pun tate tindak haji mangke pirsa makame Nabi niku pun di. Makame Nabi niku teng lebet masjid Masjid Nabawi. Tapi makam mriku mboten klebu masjid. Jadi pamane ana wong iktikaf nang njero makame Nabi ora sah. Makame Nabi be mboten masjid. Tapi teng lebet masjid. Pun wonten Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar tasih lega siji niki pun diterangake benjing kangge Nabi Isa. Nabi Isa. Mulane raja-raja Saudi rawane daftar njaluk di makame ora kena lan ora wani. Nah, pun do ngerti niku. Nah. Badane 7 tahun Nabi Musa, Nabi Isa kapundhut. Nah, wangsul dateng ayat. Cara berdakwah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Niki jalil nas soreh. Bil hikmati niki maknane macam-macam tafsire. Orang sing bil hikmati di mana ni bil Quran ni. Sebab isine Quran ku ngandung hikmah. Hikmah mana ni al ilmu nafe, ngelmu sing manfaat. Kadang-kadang ana hikmah maknane kebijakan. Ana hikmah sing ning Quran maknane an-nubuwah, kenabian. Ngeten iki hikmah namine kulli mushtarak. Sering kados ingkang kula contohake lafal sayyidun niku lho. Niki kursane do rukun dadi ora wadan-wadanan. Sayyidun kuwi ana sing manane Tuhan nganggo dalil as-sayyidu Allahu hadisun sahih rawahul Bukhari. Manane sayyid Tuhan. Ana sayyid dan manane pemimpin tengene juz 3 surat Ali Imran. Bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyida. Nabi Yahya ku pemimpin. Sing ngendika Gusti Allah. Mesti bener ya? Mesti. Ana sayyid dan maknane bojo. Wa alfa ya sayyidah ladal bab. Nangane surat Yusuf juz 12. Zulaikha lan Nabi Yusuf kepranggul kepethuk bojone nak ngarep lawang. Sayyidah maknane bojo. Dadi nek Allah sampean maca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maknane pemimpin. Mas, aja dimaknani bojo ya ora bener. Mosok sampean bojone jeneng Nabi kok lucu. Lan aja dimaknani Tuhan. Oh, ngeten iki kersane do mlampah sae. Mangke wong Islam ora wadan-wadanan. Ana dalil kula dudukake nggone, atene mau Quran hadis, niku kula mboten saged benake niku. Nek isih gelem Quran hadis insyaallah. Atas bil hikmatinya dan ini kebijakan. Jadi dakwah kau naturane orang kena wadak ladak mboten kene. Sunan Kalijogo nalika dakwah senengane Jawa Tengah ku kan gong, senengane gong. Sunan Kalijogo nek dakwah nyerita wayang, wayang ora diwaca nek gong durung ditabuh. Gong ora bakal ditabuh nek pendengar durung maca syahadat. Hebat niki. Soal sengane gong dituruti. Gonge gedene nene. Pamane diumumno engko kira-kira jam 8 umpamane wis masyarakat wis teko kabeh. Mergo Sunan Kalijogo pinter cerita wayang. Bedo ngrungokno kabeh. Gong arep ditabuh. Kon maca asyhadu alla ilaha illallah. Dak gelem muni ya dak muni. Niki bener ya. Dak gelem muni ya dak muni. Ini bahasa manteknya tenyiki. Barang wis muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gong ditabuh kanggo tanda mulai gonge dialani gong sekaten. Dimaksud gong syahadaten iki kanggo wong sing isih buta-buta ngoten niku mboten ngene gong sekaten pamane kaya gong-gongan nang pondok Yambuul Quran pamane ya lucu terus gong-gongan tapi Jumat Pajar nok kene wayah ya lucu. Niki aturane niki nok dalile nek Quran bijaksana. Wal mauizatil hasanati buah tutur sing bagus. Napa wal mauizatil hasanah niku? Carane dakwah aja kasar-kasar, aja misuh-misuh. Kanjeng Nabi wis mulang, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Wong mukmin sing percaya Allah lan dina kiamat nek ngomong sing apik, gak iso ngomong sing apik, meneng iki. Dadi dakwah sing apik aja miso-miso, aja ngaran-ngarani wong, ngajak kerukunan sing rukun. Iku mauidzatil hasanah. Niki perintah Quran. Lah nek nuju dijak debat atas kebenaran wujudi Allah sebagai Tuhan satu-satunya, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Quran sebagai kitab suci, carane wajadilhum lan debatosiro debatosiro madonono sirohum ing wong kafir bilati kelawan debat iya kang tawi lati ahsan iku luwe bagus. Jadi cara sing alus diarahke didongaake diajak kon mempertuhan ring Allah. Ning kadang-kadang kagowo sanga mangkel sadurunge niku mangkele kuda ilang-ilang niku lho. Kanjeng Nabi nek dakwah banget pintere kaya Brahola sing kok sembah iki sing gawe sapa kan mbahmu. Nalika mbahmu durung gawe kan dak ono. Berarti lagi mestine Brahola nyembah ring kowe, ora kowe nyembah Brahola diwulak-walik ngoten niku. Niki carane. Nabi Ibrahim nalika dakwah niki tak tambahi waktune kanggo gantine sak Jumat. Lho, nek kandhane lho nggih kuwatane kanggone gantine sak Jumat no. Jumat ora mulang lagi tak imboi niki. Niki jane pun jam 6, jane pun jam 6 nek kok imboi niki. Nabi Ibrahim dakwah. Carane diperagakake niki teng Quran, keterangan Quran. masyarakat sesembahane kan berawlo-berawlo macam-macam. Nabi Ibrahim bengi-bengi ono lintang sing diarani lintang panjer sore, medune sore. Nabi Ibrahim dirubung masyarakat pirang-pirang, "Oi Tuhanku katok. Falamma janna alaihi lailu ro'a kaukab." Mboten ngapa dikira Nabi Ibrahim nek ngono sadurunge kafir ya, nyembah lintang ngono keliru le maham. Lho Qur'ane ngono keliru le maknane. Niki Nabi Ibrahim ngalihake masyarakat sing kene nyembah ngene patung-patung. Nabi Ibrahim nudingi lintang kalo pangeran. Lho kok ape oh iku pangeran. Diikuti terus falam majanna alaihi lailu ro'a kaukaba qala hadza rabbi di pangeranku. Tapi Nabi Ibrahim lemune ngono mboten kok sangka keyakinan mboten nabi ku wis pinter. Falamma afala qala la uhibbul afilin, barang duwe ilang. Ora seneng aku. Pangeran kok omblas-ambles iku. Ora jalan dake. Dadi masyarakat nang digowo ning ngono. Terus lejedelok bulan metu. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Lah nek iki lho pangeran tenan delok gedene wadange iki pangeran. Ngono. Nah, masyarakat kan ngrungokno. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Ki ambles maneh barang esuk karena ambles. Pangeran kok ambles-ambles. Wis pokoke aku anggere ora ana sing paring pituduh. Sasar aku iki. Sesuk muncul srengenge. Falamma ra'a asy-syamsa baghizatan qala hadza rabbi hadza akbar. Lah iki gede tenan pangeran iki. Ngono. Paling gede iki. Sore ambles srengenge. Falamma afalat qala ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Dadi ling dakwah kok sithik-sithik bareng rengen ambles. Wes aku mah mangeran rengene sing ngombas ambles mah. Sing mbok musyriki maneh berala-berala sing mbok sekutake aku mah. Niki Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim asliane akidah ditakno inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nganggo ini wajjahtu lan nangone hadis ora nganggo ini nek maca wajjahtu wajhiya lho ngene iki nek anu ya geger mulane tak terangno. Nek zaman nganut Quran nganggo ini wajah tu wajah juz pitu surat Al-An'am. Nek zaman nganggo hadis dan nganggo ini wajah tu wajah lu nek anu geger bodoh tak ngerti ini geger ngono tak akhir anak ngerti ini zaman tu mantap wis nganut Quran wae ini wajah tu wajah nganut hadis wajah tu wajah bodoh kenane gak moco yo kenong tukaran haram niki sing dan niki mangke kepenak niki. Kula dudui nggon-ngonane ngoten lah. Nek wajah tu tanpa ini iku keterangan hadis. Nek ini wajah tu keterangan Quran. Ah sampean milih pundi? Milih karo ora iso, macane siji rek. Ya ngene, sesuk ini wajah tu iki wajah tu tok ngono. Terus sesuk dak maca aja ngono. Niki maksud kula ben mangke saged ludang ngono dadi enam. Nah. Iki Nabi Ibrahim carane dakwah kaya ngono, alus ngono lah. Nah, Sunan Kalijaga ya ngono, Mbah Sunan Kudus dandangan. Mbah Ki Ahmad Mutamakin nek nuju tanggal 10 Syura. Nganti tontonan sembarang iku di bebasake mergo masyarakate ndek eko ijih ngono. Nah, mulane saiki sing haram-haram iku ya kudu dibrantas, aja diterus-terusake. Bawane ana lotre-lotre nang ngarep menara ya kudu ashabu menara iki ya ngelingake. Mas, tenggriya mawon ngono wae. Niki mantek tenggriya mawon. Aja diarani oleh totoan tapi nang omah mboten tenggriya mawon, tegese tenguk-tenguk. Sakit nggih. Belajar mantek sithik-sithik mblajar tenggriya mawon. Mboten ateges totoan lah tapi nang omah mboten wonten dosa tetep niku. Acarane tenggriya mawon wangsul. Tegese pokoke dak ana menara. Niki dadi brantas. Nah, jaman basanan ku durung ana totoan. Kira-kira. Lho ngono carane soale aku dak ngerti. Niki ya. Kiwal mau idotil hasanah, maka sekeja. Ampun ngantos debat nungrasin tukaran, lucu niku tukaran. Debat niku adu kebenaran, sing bener diikuti. Maka masyarakat ini kepengen leri sing bener, saya itu. Kepengen reti sing sak bener piye. Nah, nek dalil Quran, kondo Quran, ben dipercaya 100%. Nek bangsa ramalan, bedean, iku kena percaya, kena orang. Ngeten. Mangke dadi mboten semrawut mboten niki carane. Ya. Lah nek bar debat diajak nganggo dalil-dalil sing syar'i. Inna rabbaka satamil pengiran iro huwa ya pengiran iro alamu kumudana ni biman kelawang ngong dolakang sasar sepawang ansabilihi saking agamani Allah saking dalani Allah terkisi agamani Allah ngerti sing do sasar-sasar perso pengertiannya mau catetane niku wahuwa taikusya Allah alamu kudat kumudana ni bil muhtadina kelawan wong sing tompo pitutu tegese besok ana balesane sumaqala wa in aqobtum niki insyaallah terusake benjang poso Ramadan tanggal 3 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kama zida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali ashabihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.